Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata liman a'azana Allah iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab al-khitan. Bab tentang sunnah khitan. Beliau membawakan sanadnya sampai Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu menjalankan sunnah khitan sesudah lewat usianya 80 tahun. Wahtatana bil kudumi, dan beliau dikhitan bil kudum, di fathah qafnya. Kata Imam Al-Bukhari, qala Abu Abdullah, yakni maudian, nama tempat di negeri Syam, nama daerah di negeri Syam asalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah, dari sunnah para anbiya, yaitu berkhitan bagi laki-laki dan juga dianjurkan bagi kaum wanita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, al-wajib fir rajul, yang wajib bagi kaum laki-laki, an yuqta'a jami'ul jildati allati tughatti al-hashafah, untuk dipotong seluruh kulit yang menutupi hashafahnya, menutupi hashafah kepala zakar bagi laki-laki. Hatta yang kasyifa jami'ul hasyafati, sehingga terbuka semua hasyafahnya, kepala zakarnya bagi laki-laki. Fadli mana azanallahu yakum. Ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan khitan bagi kaum laki-laki, yang mana para ulama menyebutkan yang rajih bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Untuk berkhitan bagi laki-laki. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam beliau menjalani khitan di usia lewat dari 80 tahun. Dalam riwayat yang lainnya, wahuwa ibnu isyrin wa mi'ah, usia beliau ketika itu 120 tahun. Sehingga sudah dewasa. Karena memang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah Nabi yang pertama kali menjalani sunnah khitan. Di dalam hadis yang mulia ini juga barakallahu fikum menjelaskan kepada kita akan wajibnya dikhitan walaupun sudah dewasa. Terkhusus bagi orang-orang yang mungkin baru masuk Islam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana Rasulullah SAW menyebutkan juga khitan ini termasuk amalan fitrah, amalan kebersihan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-fitratu khamsun. Amalan fitrah, amalan kebersihan di dalam Islam disebutkan dalam hadis ini ada 5. Al-fitratu khamsun. Amalan kebersihan fitrah ada 5. Yang pertama al-khitan. Yaitu khitan. Yang kedua wal-istihdad. Yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqtissus syawarib. Yaitu memendekkan kumis. Kumisnya yang menutupi bibir harus segera dipotong. Kemudian wanatsful ibt, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang terakhir wataklimul azafir, yaitu menggunting kuku. Ini semuanya merupakan amalan kebersihan yang sangat dianjurkan buat kita semuanya. Yang mana sebahagian hukumnya wajib seperti khitan bagi laki-laki yang rajih, ya. Dan sebagiannya lagi adalah perkara yang ditekankan. Seperti menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, ya, mencukur bulu kemaluan, dan juga barakallahu fikum, mencabut bulu ketiak. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW atau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, waqata lana fi qissis syaribi wa qalmi zufri wa natsfil ibat wa halqil anati alla natruka dhalika akthar min 40 lailatin. Bahwasanya kami diberi waktu, kami ditetapkan waktu di dalam menggunting kumis atau menggunting kuku, memotong kuku atau mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan, hendaknya ala natruka dzalika aktsar min 40 lailah. Jangan sampai lebih dari 40 malam. Jadi anjuran bagi kita semuanya di dalam menjalankan sunnah ini untuk tidak melewati masa 40 malam, 40 hari. Barakallahu fikum. Karena kalau sudah lewat, akan panjang dan akan jelek penampilannya. Atau jelek kondisi kebersihan fitrah seorang hamba. Adapun kalau khitan, maka dia diwajibkan sekali saja seumur hidup. Khotalimana azanallahu yakum. Demikian juga dalam permasalahan ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan tentang bolehnya memanggil ya atau membuat permainan dan acara pesta untuk khitan. Ya, tidak mengapa untuk menjalankan acara pesta untuk khitan. Beliau menyebutkan bab al-lahwi fil khitan. Ya. Bab tentang permainan di dalam bolehnya melakukan permainan di dalam khitan. Yang lahwi di sini sebagian menafsirkan untuk bernyanyi. Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala an ummi Alqamah radhiyallahu anha. Dari Ummi Alqamah yang Allah azza wa jalla semoga meridainya, anna bintan akhi Aisyah, anna banati akhi Aisyah khutina. Ya, khutina. Sesungguhnya ada kemenakan-kemenakan putri Aisyah radhiyallahu anha itu dalam keadaan dikhitan. Faqila li Aisyah, kemudian ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada beliau, ala nad'u lahunna man yulhihin. Qalat bala. Tidakkah kita mengundang untuk mereka seorang yang bisa mengajak mereka bermain-main, bersenang-senang? Ya. Qalat bala, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Memang tidak mengapa kalau membuat acara barakallahu fikum untuk bersenang-senang sang anak ketika dikhitan. Qalat fa arsalat ila mughannin. Ya, fa atahunna famarrat Aisyatu fil baiti. Kemudian di sini beliau mengutus kepada tukang mughannin, ya, penyanyi-penyanyi. Dalam riwayat dengan lafaz ila adin, wallahu alam bisawab, tapi yang diisbatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah mughannin, yakni seorang penyanyi. Untuk menghibur, untuk menyenangkan dia, sang anak ketika mengalami rasa sakit. Ya, dan di sini yang dikhitan adalah banat akhi Aisyah. Putri-putri saudara laki-lakinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemenakannya Aisyah. Yang dikhitan anak-anak perempuan. Ya, yang dikhitan anak-anak perempuan. Karena memang anak-anak perempuan itu juga disunnahkan untuk dikhitan. Walaupun yang wajib bagi laki-laki, yang perempuan hukumnya apa? Mustahabbah. Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Nah, ya. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha ketika mengkhitan atau ada acara khitannya, kemenakan-kemenakan beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau ternyata ingin menyenangkan, menghibur mereka dengan sebuah acara. Hanya saja barakallahu fikum, ya, ketika famarrat Aisyatu fil baiti faraatuhu yataghanna, ya, wa yuharriku ra'sahu turban. Penyanyi tadi ketika Aisyah alaihissalam radhiyallahu ta'ala melintas di rumah dan melihat penyanyi tadi sedang bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Ya, khotalimanazianolayakum. Dan ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, menyanyi sambil berjoget-joget. Ya, kepalanya digoyang-goyangkan. Kepalanya dalam keadaan digeleng-gelengkan. Tayyib. Dalam keadaan apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat yang seperti ini, ya, beliau tidak suka. Wa kana dzasyirin katsirin, dan penyanyi tadi memiliki rambut yang panjang. Tayyib. Ketika melihat kelakuan dari penyanyi tersebut, faqalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ufin. Syaitan, akhrijuhu." Ya, akhrijuhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalimat ufin ini kalimat hardikan yang atau kalimat larangan, ya, yang artinya beliau tidak suka, ya, merasa jijik dengan apa yang dilihat dari perbuatan penyanyi tadi yang sambil badannya digoyang-goyangkan. Bernyanyi sambil badannya digoyang-goyangkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, syaitan. Ini syaitan yang seperti ini. Akhrijuhu, keluarkan dia. Akhrijuhu, keluarkan dia. Sampai beliau radhiyallahu anha mengulangi dua kali. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya, ya, nyanyian kalau sudah sampai diiringi dengan tarian, ya, apalagi diiringi dengan alat-alat musik seperti di zaman sekarang, maka ini sudah pada tingkatan dihukumi sebagai apa? Perbuatannya syaitan. Yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mizmarus syayatin. Ya, serulingnya syaitan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, syaitanun akhriju. Ya, orang ini syaitan, keluarkan dia. Syaitan dari kalangan manusia. Ya, yang melakukan perbuatan maksiat. Fadhal limana azanallayakum, seandainya kalau nyanyiannya ini sebatas nyanyian-nyanyian yang mubah, yang tidak mengandung dosa. Nyanyian-nyanyian yang di sana ada syair-syair yang berisi nasihat dan kebaikan. Ya, atau yang tidak diiringi dengan lagu, tidak diiringi dengan alat-alat musik atau nyanyian yang tidak diiringi dengan apa? Barakallahu fikum. Perkara-perkara yang haram, maka ini tentunya adalah perkara yang mubah ketika ada acara walimah khitan seperti ini. Atau ketika ada walimatul urus, atau ada suasana Idul Fitri Idul Adha. Karena dulu Rasulullah SAW, ya, di saat beliau berlebaran, ada dua orang jariah budak, ya, yang apa namanya bernyanyi dengan lagu-lagu bu'as, lagu-lagu perjuangan yang biasa dibaca atau dinyanyikan, ya, oleh siapa? Oleh orang-orang di saat hari raya. Hanya saja barakallahu fikum, di saat itu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dua budak jariah yang masih muda tersebut, masih anak-anak, menyanyikan lagu-lagu bu'ath, ya, dalam keadaan apa? Aisyah radhiyallahu anha ada di rumah dan Rasulullah SAW dalam keadaan berbaring, ya, dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Abu Bakar langsung menegurnya. Beliau menyatakan, ya, amazamiru syayatin fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah seruling-seruling syaitan itu diadakan di rumah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya, dan di saat itu adalah di saat hari raya. Baik, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya Aba Bakrin, inna li kulli qaumin aidan wa hadza aiduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap-tiap kaum itu punya hari raya, dan hari ini adalah hari rayanya kita. Ya, hari ini adalah hari rayanya kita, sehingga oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu dibiarkan dua jariah tadi dalam keadaan apa? Menyenandungkan syair-syair lagu yang tidak ada, tentunya tidak ada kemungkarannya, tidak mengundang syahwat, tidak menimbulkan fitnah, ya, tapi cuma sekedar nyanyian untuk kebahagiaan, yang mana itu merupakan perkara yang mubah di saat hari raya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di saat, ya, walimah khitan, ya, kalau di saat walimah pernikahan, ya, juga boleh, walimah khitan juga boleh. Ya, para ulama menyebutkan ikhwatul iman azinallayakum bahwasanya khitan, di saat khitan itu diperbolehkan untuk apa? Mengadakan walimah. Dan walimah yang seperti ini, seperti biasa mengundang makan, mengundang kerabat-kerabat untuk kemudian, ya, membuat acara. Ya, yang demikian terdapat fatwa dari Al-Imam Ibnu Bas rahimahullah. Atau sebelum itu para ulama juga menyebutkan dahulu perbuatan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika putra beliau dalam keadaan disunat, ya, maka beliau mengadakan pesta makan-makan di rumah. Ya, dan ini hukumnya apa? Mubah, selama tidak berlebihan dan juga selama tidak ada perkara yang haram atau perkara yang dilarang. Khotbah liman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang namanya pesta pernikahan walimah al-khitan ini hukumnya tidak mengapa, ya, hukumnya mubah, karena yang namanya anak-anak ketika dikhitan merasakan sakit, dan yang seperti itu kalau seandainya dia dihibur, ya, dihibur kemudian dibikin permainan atau yang lainnya, hadiah dan seterusnya, ya, yang perkara-perkara yang mubah, maka ini merupakan perkara yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwata liman hasanallahu, di dalam kisah yang mulia ini juga Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang sangat-sangat, ya, komitmen kuat berpegang dengan agama ini. Ya, sehingga tatkala ada kemungkaran, ya, ada kemungkaran seorang penyanyi yang sambil menggerak-gerakkan badannya, maka ini diingkari, bahkan kemudian diusir dari rumah. Ya, diusir dari rumah tersebut untuk apa? Mencegah adanya akhlak yang tercela di dalam rumah. Karena yang namanya tari-tarian, khawani fidina azinallahu yakum, apalagi yang diiringi dengan musik, ya, ini merupakan perkara yang kebiasaannya orang-orang kufar, ya, dan juga ini sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai syaitan. Ya, jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat buruk, apalagi kalau seandainya nyanyiannya, ya, diiringi dengan alat-alat musik yang lengkap, kemudian juga, ya, dengan tari-tarian, ya, berjoget sampai berlebih-lebih, ya, yang seperti yang terjadi di zaman sekarang. Subhanallah, khotbah liman azanallahu yakum. Kira-kira apa komentar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kalau seandainya beliau melihat, ya, di zaman sekarang manusia-manusia kaum muslimin, ya, sampai, ya, ibu-ibu sampai nenek-nenek ikut berjoget-joget. Ya, musibah dan bala bencana yang begitu besar yang menimpa umat ini. Ya, khotbah liman azanallahu yakum. Mereka sudah, ya, menganggap musik adalah hal biasa, menganggap musik sebagai hal biasa. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bahwasanya musik itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, sayakunu ba'di aqwamun yastahillu al-hurra wal harir wal ma'azif. Ya, kelak di akhir zaman akan ada satu kaum, akan ada beberapa kaum yang mana mereka menghalalkan perzinaan, mereka menghalalkan, ya, sutra bagi laki-laki, dan juga mereka menghalalkan alat-alat musik. Ya, dan di zaman Rasulullah SAW enggak ada alat musik. Adanya cuma duf. Ya, duf ini jenis rebana yang enggak ada kecirik-keciriknya gitu. Ya, itu sebagai sarana untuk berbahagia nanti di hari raya atau di walimah dan seterusnya. Yang biasa dia lakukan oleh jari, ya, anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW mengkhabarkan, kelak akan ada satu kaum yang menghalalkannya. Karena itu sebenarnya enggak halal. Tapi nanti di akhir zaman akan ada satu kaum yang menghalalkannya. Ya, dan ini termasuk di antara tanda akhir zaman ketika alat musik itu ada di mana-mana. Ya, alat musik ada di mana-mana dan dihalalkan. Bahkan sebahagiannya yang menisbatkan kepada dai, kepada ajaran Islam. Ya, ternyata mereka dalam keadaan tidak lepas dari yang namanya alat-alat musik. Subhanallah, fadlimana azinallahu yakum, padahal itu adalah perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam haramkan, ya, di zaman beliau alaihi salatu wasalam hingga yaumul qiyamah. Ya, hanya saja di akhir zaman akan muncul satu kaum yang seperti itu. Ya, dan ternyata terjadi seperti yang beliau khabarkan. Ya, terjadi seperti yang beliau khabarkan, terjadinya alat-alat musik yang begitu banyak. Ya, walaupun bentuknya bukan alat musik tapi berupa handphone misalnya. Ya, berupa alat pemutar musik, MP3, MP4 atau apa. Ya, yang mengandung musik, itu semuanya terkena. Ya, yang ada alunan beralun, ya, ada berirama. Ya. Itu semuanya terkena hukum daripada musik. Ikhwan dari mana azinallahu yakum, sehingga bagi ya ikhwan sekalian yang masih memiliki handphone berbunyi ada alunan nada yang berirama, ya, tidak seperti nada dering suara telepon yang umum kring dan seterusnya, tapi yang berirama, ada naik turunnya dan berirama, itu sudah yang namanya musik. Dan yang seperti itu barakallahu fikum hendaknya untuk dijauhi, ya, ganti dengan nada dering yang lainnya, dengan nada dering yang mubah selain daripada alat-alat musik. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut di bab sudahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-khitan lil kabir. Bab khitan bagi orang yang sudah dewasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 20 wa mi'atin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu di khitan dalam usia 120 tahun. Ya, jadi beliau sudah dewasa. Tsumma asya ba'da dzalika 80 sanah. Kemudian beliau hidup setelah itu 80 tahun. Ya, jadi usia beliau 120 tambah 80 tahun, 200 tahun. Karena memang para anbiya, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam umurnya sampai 1000 tahun lebih. Ya, beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Baik. Qala Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, Ibrahim awwalu man ikhtatana. Ibrahim adalah orang yang pertama kali dihitan. Wa awwalu man adhafa. Dan beliau juga, ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di antara sekian banyak keistimewaan beliau, ya, yang pertama beliau tadi orang yang pertama kali dihitan. Yang kedua, orang yang pertama kali menjamu tamu. Orang yang pertama kali menjamu tamu. Yang ketiga, wa awwalu man qassa syarib, yaitu orang yang pertama kali menggunting kumis, merapihkan kumis. Yang keempat, wa awwalu man qassa dhufr, orang yang pertama kali menggunting kuku. Ya. Tayyib. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Tadi beliau alaihi salatu wasalam, ya, adalah orang yang pertama kali dikhitan, dan ini yang menjadi syahid. Usia beliau ketika itu sudah 100 tahun lebih. Dalam riwayat yang tadi 80 tahun. Ya, hanya saja ya tidak saling bertentangan, wallahu alim bisawab, ya, lebih dari 80 tahun. Kemudian juga beliau adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ya, bahkan beliau itu menjamu tamu dengan jamuan yang begitu istimewa. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu apa? Jamuannya berupa hidangan anak sapi yang gemuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, famala bisa anja bi'ijlin samin. Ya, tidak lama beliau masuk ke rumah, ya, kemudian beliau keluar dengan membawa apa? Seekor anak sapi yang sudah dimasak yang sangat gemuk. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata orang yang pertama kali menjamu tamu dan memuliakan tamu. Baik. Kemudian beliau juga orang yang pertama kali melakukan sunnah fitrah tadi, menggunting kumis. Ya, menggunting kumis. Subhanallah. Dari mana jazakumullah yakum yang tadi sudah disebutkan ini termasuk amalan fitrah. Ya, merapikan kumis sampai tidak menutupi apa? Bibir. Tidak juga dicukur habis sampai kelihatan kulitnya. Ya, seperti yang dilakukan sebagian orang, kumisnya dicukur habis kelimis. Ya, sampai kulitnya kelihatan semua, ya, enggak ada rambut sisa sama sekali. Bukan demikian. Ya, kisus syarif itu maksudnya digunting, ya, jangan sampai menutupi bibir. Ya, karena kalau sampai menutupi bibir itu adalah apa? Penampilan yang sangat jelek. Ya, kalau lagi makan nyangkut nanti di kumis. Ya, apalagi minum susu nyangkut di kumis jelek ya. Tapi sampai di atas. Di atas bibir, jangan saya menutupi bibir. Ya, batasnya tadi 40 hari ya. Demikian juga beliau orang yang pertama kali menggunting kuku. Kuku Masya Allah. Ya. Sebelum dunia medis menjelaskan tentang perlunya kebersihan kuku, Rasulullah SAW, Islam sudah mengajarkan kepada kita semuanya kebersihan. Menggunting apa? Kuku. Demikian tadi juga khitan. Ya, amalan khitan bagi laki-laki yang diwajibkan itu juga merupakan amalan kebersihan yang dunia medis sekarang biar orang kafir menganjurkan untuk apa? Khitan. Karena memang dengan khitan akan terjadi kebersihan. Kalau tidak dikhitan banyak terjadi resiko penyakit kanker dan seterusnya. Nah, subhanallah. Ya, kita semuanya walaupun tanpa ada penemuan medis seperti itu, tatkala Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mensyariatkan pada kita untuk khitan, kita jalankan. Ya, tidak perlu untuk kita mengetahui apa, tidak perlu untuk kita melihat pembuktian mereka dan seterusnya. Ya, walaupun tanpa ada pembuktian seperti itu, kalau Rasulullah SAW sudah perintahkan, maka kita jalankan. Khabar di mana azanulayakum? Ketika ada pembuktian dari orang-orang kafir, tambah mantap lagi. Ya, kita dalam keadaan apa? Semakin yakin dengan apa kebenaran ajaran Islam. Qala wa awwalu man saba. Demikian juga Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali keluar uban, rambut putih di kepala. Ya, yang mengalami apa? Keluar uban. Kemudian ya, beliau menyatakan, "Ya Rabbi, ma hadza? Wahai Rabbku, ini apa?" Ya, ini apa wahai Rabbku? Yani uban ini untuk apa saya keluar uban? Qala waqar. Qala ya Rabbi, zidni waqaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk kewibawaan. Ya, agar engkau semakin ya wibawa, semakin mulia dengan uban. Karena memang ya tidaklah seorang beruban, seorang mukmin beruban kecuali akan ditambahkan ya dari setiap ubannya satu amalan kebaikan, satu hasanah, satu pahala. Ya. Jadi ketika seorang mukmin mengalami uban, satu uban, maka di situ satu pahala. Ya, jadi kalau semakin banyak pahalanya. Makanya Rasulullah SAW melarang kita semuanya untuk mencabut uban, apalagi menyemirnya dengan warna yang hitam. Ya, dilarang untuk kita menyemir dengan warna yang hitam. Kemudian juga ikhwat alimana asyhadulayakum, uban itu akan menjadikan seorang semakin berwibawa, semakin ya dewasa dan juga menjadi seorang yang semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim minta, "Ya Rabbi zidni waqaran, wahai Rabbku, tambahkan untukku kemuliaan, kewibawaan sebagai seorang yang beruban." Ikhwat alimana asyhadulayakum, ini diantara keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Abul Anbiya, nabi yang dijuluki bapaknya para nabi. Ya, di antara sekian keistimewaannya seperti yang tadi disebutkan oleh Muhammad Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullahu taala. Tapi anak kefuna insyaallah kita lanjutkan bidzlah di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.